بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, telah disebutkan pada pertemuan terakhir beberapa pembatal-pembatal puasa, yaitu makan, minum, dan jima' yang dilakukan secara sengaja. Kemudian di antara pembahasan yang ada dalam masalah ini adalah tentang hukum orang yang makan dan minum atau jima ketika berpuasa dan dia tidak tahu kalau makan dan minum atau jima tersebut membatalkan puasa. Apakah puasa orang tersebut batal ataukah sah? Dia tidak tahu kalau makan minum itu membatalkan puasa, sehingga dia makan dan minum namun ngakunya berpuasa. Apakah sah puasanya ataukah tidak? Di sana ada ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam masalah ini. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab, kata beliau, "Idza akala shaimu aw syariba aw jama'a jahilan bi tahrimihi." Apabila seorang yang berpuasa makan atau minum atau jima karena tidak tahu kalau itu haram ketika berpuasa, atau tidak tahu kalau itu membatalkan puasa. Fa in kana qariba ahdin bil Islam, apabila orang ini adalah orang yang baru masuk Islam. Aw nasha'a bi badiyatin ba'idatin bi hayth yakhfa 'alayhi qawnu hadha mufattiran lam yuftir. Atau dia tinggal dan tumbuh di pedalaman yang jauh, jauh dari lingkungan kaum muslimin, sehingga tersamarkan padanya hal-hal tersebut, apakah itu membatalkan puasa ataukah tidak. Maka kalau orangnya seperti ini, dia baru masuk Islam atau dia tinggal di pedalaman jauh dari lingkungan kaum muslimin sehingga samar padanya hukum ini, lam yuftir, maka tidak membatalkan. Artinya puasanya tidak batal. wa yu'dzar bi jahlih, dan diberi uzur karena kejahilannya. Baik. Kata beliau, lam yuftir li'annahu la ya'sam, maka dia tidak batal puasanya karena dia tidak berdosa karena sebab kejahilannya. Belum tahu, baru masuk Islam atau tinggalnya di pedalaman sehingga tersamarkan padanya hukum-hukum tersebut. Fa asbahan nasi alladzi thabata fihi an-nass, ya maka mirip dengan orang yang lupa. Nah, orang seperti ini ya mirip dengan orang yang lupa, yang telah datang nas tentang bahwasannya orang yang lupa makan dan minum atau lupa makan dan minum ketika berpuasa, maka puasanya sah. Kemudian kata beliau, wa in kana mukhaliton lil muslimin bihaits la yakhfa alaihi tahrimuhu aftar li'annahu muqassir, ya. Apabila dia yang tidak tahu kalau makan minum itu membatalkan puasa, apabila dia adalah seorang yang tinggal dengan kaum muslimin, di lingkungan kaum muslimin, ya, sehingga tidak tersamarkan padanya hukum ini, ya, tidak tersamarkan kalau makan dan minum itu haram di siang Ramadan ketika berpuasa, maka kalau orangnya seperti ini, aftara, orang tersebut batal puasanya. Walaupun dia tidak tahu kalau makan minum itu membatalkan puasa, tapi dia tinggalnya di tengah-tengah kaum muslimin dan bukan orang yang baru masuk Islam, udah lama, bahkan sejak lahir tinggalnya di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, maka aftar dia batal puasanya, walaupun dia jahil. Karena dia pali annahu muqassir, karena dia adalah orang yang lalai. Nah, lalai, kenapa tidak mempelajari? Ya, mufattiratus siam, pembatal-pembatal puasa. Kenapa tidak ngaji, tidak belajar? Ya. Kenapa tidak bertanya, ya, dan seterusnya, padahal di sekelilingnya kaum muslimin. Ya, bahkan mungkin ada orang alim di sekelilingnya. Nah, jadi dibedakan dalam hal ini, ya. Kalau orangnya baru masuk Islam atau tinggal di pedalaman sehingga tersamarkan hukum-hukum ini, maka jika dia tidak tahu makan minum membatalkan puasa, ya, kemudian dia makan minum ketika berpuasa, ya, maka tidak batal puasanya, sah. Nah, baik. Adapun jika dia orang yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, bercampur baur dengan kaum muslimin, ya, jika dia melakukan ini, ya, makan minum ketika berpuasa, maka batal puasanya. Walaupun dia tidak tahu kalau makan minum itu membatalkan puasa. Li'annahu muqassir, karena dia seorang yang lalai, ya. Lalai dari bertanya, lalai dari belajar, dan seterusnya. Nah, baik. Kemudian masih dalam pembahasan pembatal-pembatal puasa, ya, telah berlalu bahwasannya jima di siang Ramadan membatalkan puasa. Sekarang bagaimana jika seseorang dia masuk di waktu fajar, ya, dalam keadaan dia junub, ya. Dalam keadaan dia junub, belum mandi wajib, ya. Belum mandi wajib, keburu azan subuh, ya. Apakah sah puasanya? Ya. Jumhur, mayoritas para ulama, ya, mereka berpendapat sahnya puasa orang yang masuk di waktu fajar dalam keadaan junub, belum sempat mandi wajib, sah puasanya. Jumhur berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, juga dengan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau masuk di waktu fajar dalam keadaan junub. Kemudian beliau mandi dan puasa. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Baik, sehingga orang yang belum sempat mandi wajib, kemudian keburu masuk waktu fajar atau subuh, ya, maka puasanya sah dan dia meneruskan puasanya. Kemudian masih terkait dengan hal ini adalah tentang hukum puasa orang yang ihtilam di siang Ramadan. Nah, ihtilam yaitu dalam bahasa kita mimpi indah, ya. Mimpi indah sampai keluar mani. Di siang Ramadan atau ketika berpuasa, apakah membatalkan puasa atau tidak? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menukil ijma', ijma' para ulama bahwasannya seorang yang ihtilam, ya, ketika berpuasa, ya, maka tidak membatalkan puasanya. Nah, kalau ijma' berarti tidak ada perselisihan. Nah, orang yang dia ihtilam ketika berpuasa, mimpi indah, ya. Nah, kemudian di antara hal yang masih terkait dengan pembahasan ini adalah tentang orang yang mengeluarkan maninya dengan sengaja tanpa jima. Nah, dalam istilahnya disebut istimna. Istimna usaim. Istimnanya orang yang berpuasa, dalam bahasa kita onani. Apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Jumhur mayoritas para ulama, ya, termasuk padanya adalah imam yang empat, al-imam Abu Hanifah, al-imam Asy-Syafi'i, al-imam Malik, al-imam Asy-Syafi'i, al-imam Ahmad alaihim rahmatullah dan yang lainnya. Naam, semuanya berpendapat batalnya puasa orang yang istimna, yang mengeluarkan maninya secara sengaja atau onani. Mereka berdalil dengan hadis yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, ya, yaitu hadis qudsi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang berpuasa, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makannya dan minumnya dan syahwatnya karena sebab aku. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berpuasa itu meninggalkan makan, minum dan syahwatnya. Nah, dan orang yang istimna maka dia tidak meninggalkan syahwatnya. Nah, maka batal puasanya. Nah, dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, kemudian masih terkait dengan hal ini adalah hukum mencium ketika berpuasa. apakah membatalkan atau tidak, atau mubasyarah bercumbu, apakah membatalkan atau tidak. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan bahwasannya jika seseorang mampu menahan dirinya, menahan syahwatnya, maka boleh dia melakukannya, itu mencium atau bercumbu. Jika dia mampu untuk menahan nafsunya. Jika dia orang yang tidak bisa menahan nafsunya, maka tidak boleh dia melakukannya. Khawatir terjatuh ke dalam keharaman. Khawatir terjatuh ke dalam keharaman. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaim, walakinnahu kana amlakakum liirbih." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mencium itu istrinya ketika berpuasa. Akan tetapi beliau adalah orang yang paling mampu menahan syahwatnya. Beliau adalah orang yang paling mampu untuk menahan syahwatnya. Maka berdasarkan hadis ini, jika dia orang yang mampu menahan syahwatnya, maka boleh dia melakukannya. Jika tidak, maka tidak diperbolehkan. Kemudian di antara pembahasan yang masih berkaitan tentang hal ini, yaitu pembatal yang ketiga tadi, jima di siang Ramadan, telah disebutkan bahwasannya hal tersebut membatalkan puasa. Dan tidak hanya sampai di situ, tidak hanya membatalkan puasa, akan tetapi orang yang melakukan hubungan di siang Ramadan secara sengaja, dan dia dalam keadaan mukim, ada kewajiban kafarah atasnya. Dia dihukum untuk membayar kafarah. Dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Halaktu ya Rasulullah, binasa aku ya Rasulullah." Maka beliau menjawab, "Wa ma ahlakak?" Apa yang telah membinasakan engkau? Dia mengatakan, "Waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan." Aku berhubungan dengan istriku di siang Ramadan. Hal tajidu ma ta'tiku raqabah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah engkau bisa mendapatkan sesuatu untuk membebaskan budak?" Apakah engkau bisa membebaskan budak, hamba sahaya? Qala la, dia berkata tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Fahal tastati'u an tasuma syahrayn mutatabi'ain?" Apakah engkau mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut? Ya. Dia menjawab lagi, "La, tidak bisa ya Rasulullah." "Fahal tajidu ma tut'imu 60 miskina?" Apakah engkau bisa memberi makan kepada 60 orang miskin? Ya. Dia mengatakan lagi, "Tidak ya Rasulullah." Ya. Thumma jalas, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, ya. Nah, ini adalah kafarah, ya, hukuman atau kafarah bagi orang yang berhubungan di siang Ramadan. Ya. Apa kafarahnya? Wajib bagi dia untuk membebaskan budak. Nah, jika tidak mampu, maka wajib baginya untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Jika tidak mampu, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Nah, orang ini tidak mampu melakukan ketiga-tiganya. Salah satunya tidak ada yang dia mampu untuk melakukannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan tiba-tiba beliau diberi sekeranjang kurma. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang tadi, "Tasaddaq bihadza." Ya. Bersedekahlah engkau dengan kurma-kurma ini. Dan dia berkata, a'ala afqara minna, apakah aku bersedekah kepada orang yang lebih fakir dari kami? Nah, fama baina la baitaiha ahlu baitin ahwaj ilaihi minna. Ya. Tidak ada di kota ini, yaitu di Madinah, di antara dua batu hitam. Karena Madinah diapit dengan dua batu hitam, dua gunung. Tidak ada di sini keluarga yang lebih butuh atau lebih fakir daripada kami. Fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat an yabuhu, dan beliau tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Kemudian beliau bersabda, "Idhhab fa'athim ahlak. Fa'athimhu ahlak." Pergilah engkau dan beri makan keluargamu dengan kurma-kurma ini. Nah, asyahid yang menjadi syahid dalam hadis ini adalah wajibnya membayar kafarah bagi orang yang melakukan jima di siang Ramadan. Dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Nah, dan harus tertib, ya. Harus dari pilihan pertama, yaitu membebaskan budak. Kalau tidak mampu, baru pilihan kedua. Kalau tidak mampu, baru pilihan ketiga. Nah. Dan sebagian para ulama mengatakan, dua-duanya. Ya. Suami dan istrinya. Suami dan istrinya. Kecuali jika istrinya adalah seorang yang dipaksa. Seorang yang dipaksa, maka tidak wajib baginya untuk membayar kafarah. Baik, ini beberapa pembahasan yang terkait dengan tiga pembatal puasa. Makan, minum, dan jima di siang Ramadan membatalkan puasa. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Dan kita lanjut insyaAllah pembatal-pembatal puasa yang lainnya pada pertemuan yang akan datang. Biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.